berbuat semena-mena terhadap hak orang lain, zulman wa udwanan bi ghairi haq, baik secara zalim atau karena permusuhan dengan tanpa alasan yang benar. Wasab secara syariat adalah semena-mena terhadap hak orang lain, baik barakafikum hak darah yang tidak boleh ditumpahkan lalu dia tumpahkan, hak harta yang tidak boleh dirampas dia rampas, hak kehormatan yang tidak boleh dirusak dia rusak, baik dengan cara zalim maupun karena permusuhan. Terkait ghasab disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-79. Surat Al-Kahfi ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang ucapannya Nabi Khidir alaihissalam ketika menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam terkait sebuah perahu yang dilubangi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ammas safinatu wa kanat limasakin, ya ammas safina fa kanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin wasba, barakallahu ya'khudhu kulla safinatin wasba. Amma safina, adapun perahu, fakanat limasakin ya'maluna fil bahri, perahu-perahu tersebut adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Fa'aratu an a'ibaha, maka aku ingin merusaknya, melubanginya. Wa kana wara'ahum malik, karena di belakang mereka ada seorang raja. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang selalu mengambil setiap perahu dengan cara paksa. Ghasba, ghasab. Barakallahu. Surat Al-Kahfi ayat ke-79. Barakallahu. Lalu bagaimana hukum ghasab? Disebutkan di sini wa hukmuhu wa huwa muharramun bi ijma'il muslimin. Ghasab hukumnya diharamkan dengan kesepakatan kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta-harta orang-orang di antara kalian dengan cara yang batil. Surat Al-Baqarah ayat ke-188. Jadi, ghasab, mengambil harta orang lain secara paksa, hukumnya haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Di antara dalilnya barakakum surat Al-Baqarah ayat ke-188. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kalau dengan cara yang benar yang boleh, semisal contohnya memakan harta orang lain tapi bukan cara yang batil. Contohnya Ali. Kalau dengan cara yang batil kan gosok, ya kan? mencuri. Nah, ini yang tidak dengan cara yang batil, tapi harta orang itu sebenarnya dibenarkan gitu loh. Contohnya apa? Iya, mencuri itu yang diharamkan. Apabila yang dibenarkan, mencuri makanan, ya tetap haram namanya mencuri. Udah? Hah? Izin dulu. Ya kan enggak diizini. Barakallahu. Seperti jual beli. Walaupun tidak tahu kita untung berapa, pembelinya enggak tahu kita untung berapa, maka ini yang dikecualikan. Boleh kita memakan harta orang lain, kan orang lain beli pakai uang, terus kita kan ngambil keuntungan dari situ. Maka kita mengambil harta mereka dengan cara yang benar. Contohnya jual beli. Dia tidak tanya untung berapa. Kalau untungnya 50 ribu, saya mau beli. Kalau untungnya 200 ribu, wah terlalu mahal. Kan tidak tanya terkadang. Barakallahu. Maka ini boleh. Disebutkan dalam tafsir. Barakallahu. Disebutkan dalam tafsir. Tafsir surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-188. Barakallahu. Tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-188. Sebutkan diantaranya dalam kitab Tafsir Muyassar. Wala ya'kulu ba'dukum mala ba'din bisababin batil. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian orang, sebagiannya yang lain, dengan sebab yang batil, sebab yang diharamkan. Kal yaminil kazibah, seperti bersumpah dengan sumpah yang palsu. Ya. Wallahi, barang ini, ya, buatan luar negeri, Amerika, padahal beli di Pramuka. Padahal beli di, barakafikum, pasar. Akhirnya orang beli. Wallahi, ini tahan sampai 10 tahun, padahal cepat rusak. Wallahi, ini bahannya asli, padahal imitasi. Maka ini haram, jual beli semacam ini batal, tidak diperbolehkan. Dan hasilnya, barakallahu fikum, haram. Wal wasbi, dan dilarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara gosok, yakni mengambil harta orang lain dengan cara paksa. Gosok. Wasyarokoh atau wasyarikoh. Seperti juga dengan cara mencuri. Barakabikum. Mencuri. Maka haram hukumnya. Warishwah. Dan juga dengan cara riswah, menyuap. Maka barakafikum, kalau ditanya, mana dalilnya? Gosok itu haram. Mengambil harta orang lain secara paksa itu haram. Kalau dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat ke-188. Barakafikum. Dalam tafsir ini disebutkan, terkait, ya, contoh-contoh memakan harta orang lain yang diharamkan adalah orang melakukan jual beli namun disertai sumpah palsu. Padahal dalam hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyatakan, wala tahlifu illa wa antum shadiqun. Janganlah kalian itu bersumpah kecuali dalam keadaan kalian itu benar. Jujur, baru boleh bersumpah. Ketika kalian bohong, jangan bersumpah. Demi Allah, ini awet, demi Allah, ini bahannya asli, padahal palsu. Maka seperti itu, jual beli seperti itu, hukumnya haram dan tidak sah. Barakallahu fikum. Demikian pula pencurian. Mengambil harta orang lain dengan cara mencuri, maka hukumnya haram. Disebutkan dalilnya dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-38. Al-Ma'idah 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassariqu wassariqah faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wassariqu wassariqah, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang dia perbuat dan sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Barakallahu fikum. Pencurian hukumnya haram, dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-38. Demikian pula dalam hadis. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari istri Nabi alaihi salatu wassalam Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya barakallahu fikum, Aisyah beliau menyatakan, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqta'u sariqa fi rubu'i dinar fasa'ida. Adalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memotong ya tangan pencuri ketika dia mencuri mencapai nominal 1/4 dirham dan seterusnya, mulai 1/4 dirham dan seterusnya, maka dipotong barakallahu fikum tangannya. Mencuri pertama dipotong sebelah mana? Udah. Telinga atau kaki? Tangan, tangan mana? Kiri. Mencuri lagi. Tangan mana? Tangan kanan. Mencuri lagi. Kok tangan kanan terus gak bisa makan udah itu. Masih bisa mencuri pakai kaki. Iya. Masya Allah. Ali. Benar, pertama kiri atau kanan dulu atau kaki, sudah sering kita sebut lupa. Abu Harut, tangan kiri mencuri lagi, kaki kanan mencuri lagi, tangan min hilaf, berarti pertama tangan kiri, kedua kaki kanan, mencuri lagi ternyata 1/4 dirham, bahkan lebih. Tangan kanan, mencuri lagi. Kaki kiri, mencuri lagi. Dibunuh, diasingkan. Diasingkan, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Min hilaf, dengan cara menyilang. Tangan kiri dipotong. Dipotongnya itu bukan dari sini. Dari lengan atas, bukan. Telapak tangan. Potong. Masih bisa mencuri. Maka kaki kanan, kakinya itu bukan dari paha, ya, ya sekitar bawah alam, sekitar mata kaki. Mencuri lagi, maka tangan kanan menyilang. Mencuri lagi, kaki kiri. Mencuri lagi baru dibunuh. Barakallahu fikum. Demikian pula. Diharamkan memakan harta orang lain dengan cara barakallahu fikum riswah. Riswah itu menyuap. Menyuap. Barakallahu. Apa itu menyuap? Suapan atau barakallahu. Nyuap, menyuap, suap menyuap barakallahu. Disebutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala tentang suap menyuap. Pengertiannya adalah an-narishwa hiya ma yu'tihi syakhsu li hakimin aw ghairihi liyahkuma lahu aw yahmilahu ala ma yuridu. Suap menyuap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim. Misalkan ada berkafikum orang bersengketa, kemudian perkaranya dibawa kepada kepada hakim di pengadilan. Lalu ada orang yang menyuap. Yang tujuannya hakim atau selainnya yang terkait dengan permasalahan tersebut, yang tujuannya supaya menguntungkan orang yang menyuap, au yahmilahu ala ma yuridu, atau bisa dibawa pada barakafikum apa yang diinginkan oleh penyuap. Maka ini disebut suap menyuap. Lalu bagaimana riswah? Suap menyuap disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tabrani rahimahumallahu taala dari hadis Sauban radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi bersabda, la'anallahur rasi, ya, la'anallahur rasiya wal murtasiya war ra'isa. Allah melaknat orang yang menyuap, ya, menyuap dilaknat, wal murtasi dan orang yang disuap, war ra'isa dan perantara adanya suap menyuap, maka dilaknat semuanya. Barakallahu fikum. Jadi hukum ghasab, mengambil harta orang lain secara paksa, hukumnya haram berdasarkan surat Al-Baqarah ayat ke-188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta, ya, di antara kalian dengan cara yang batil. Adapun dengan cara jual beli yang saling, ya, dibangun di atas saling ridho. Ya, walaupun kita mengambil untung dari pembeli, maka ini memakan harta orang lain dengan cara yang hak, benar, yang halal. Kalau yang batil, yang haram, ya, seperti tadi, jual beli dengan disertai sumpah palsu. Jual beli disertai dengan berkafikum seperti sumpah palsu, atau adanya gosok, mengambil harta orang lain, atau pencurian, atau riswah, suap menyuap, barakallahu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dalil yang menunjukkan haramnya ghasab adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa tadi ghasab, Mas Yono? Ghasab apa tadi? Hah? Gosop, apa artinya gosop tadi? Ini Mas Ali siap jawab. Gosop apa artinya? Lupa, nah, Mas Gali? Masya Allah, lupa. Ya, ya, apa Li? Dengan? Zalim. Zalim pazolim. Nah, ya, seperti itu. Mengambil sesuatu secara zolim, mengambil harta orang lain secara paksa, ya, itu gosok. Barakallahu. Disebutkan dalam hadis, Nabi menyatakan, la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim melainkan pemberiannya tersebut berasal dari kerelaan dirinya, ya, berasal dari kerelaan dirinya. Ada seruan untuk infak sodakoh, bukan zakat yang wajib. Infak atau sodakoh, pembangunan masjid, misalkan, atau pembangunan ma'had, atau ta'awun, membantu meringankan saudaranya, maka tidak boleh diminta secara paksa. Ya, diminta harus nominal sekian, atau didatangi, digedor pintunya, diminta, tidak boleh. Dalilnya, la yahillu malu mri'in muslim illa biti binafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dikeluarkan dengan kerelaan dirinya. Tetapi kalau harta yang haknya itu adalah zakat, zakat mal atau zakat fitrah, ya zakat fitri, barakafikum, dia dalam keadaan mampu untuk mengeluarkan, namun tidak mengeluarkan, maka boleh bagi penguasa memaksa untuk mengambil, barakafikum, zakat yang harus dia keluarkan. Dan ini dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Barakafikum. Diperangi. Tayyib. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan juga dalil yang lain yang menunjukkan haramnya ghasab adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Man tata'a shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i ardin." Barang siapa yang mengambil sejengkal saja. Sejengkal itu seberapa? Pak Sahari. Naam. Sekilan. Sejengkal saja. Tanah orang lain dengan cara yang zalim. Kita punya kaplingan. Patoknya ini kita pindah. Mumpung belum didatangi oleh pihak ya, pemerintah yang ngurusi tanah. Patoknya dipindah, punya kita diperlebar, ya, mengambil tanah orang lain sejengkal saja. Maka besok pada hari kiamat, orang tersebut akan dikalungi bumi sebanyak 7 bumi. Dikalungi di sini bukan hadiah, ya, tapi itu azab. Kok hadiah? Kalau kalung-kalung emas, ya, berlian, ringan, kalung bumi. Ini penghinaan. Ya. Tapi memang dikalungi beneran. Oleh karena itu, hati-hati. Ketika kita ini tersamarkan, patok saya itu sebelah sini atau sini, maka dikira-kirakan kita itu ngalah. Khawatir nanti, wah punya saya ini yang sebelah sini, ngambil tanahnya orang, mending ngalah. Diambil tanahnya, tapi ikhlas, daripada barakafikum berupaya untuk menang, tapi ternyata zalim. Besok ketemuan di hari kiamat, ditambah kaplingannya 7 bumi. Ya, tapi dikalungkan, barakafikum. Ikhwani wa khatubillah rahimahullah, dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, terkait ghasab, ya, jual beli, disertai dengan sumpah palsu, pencurian, kemudian riswah, ya, suap-menyuap, semuanya adalah haram. Secara umum, ketika Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam beliau haji wada, beliau bersabda di hadapan para sahabat semuanya, beliau menyatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram, bainakum haram, kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kalian di sini kaum muslimin, dan kehormatan kalian di antara kalian adalah haram, yakni darahnya haram untuk ditumpahkan, saling bersengketa sehingga bunuh membunuh, walaupun tidak sampai saling membunuh. Kemudian di antara kaum muslimin, barakafikum, hartanya haram, tidak boleh dirampas, diambil secara zalim, dan juga kehormatannya haram, tidak boleh diinjak-injak, dilecehkan, direndahkan. Kayaumit ka hurmati yaumikum haza, kata Nabi, sebagaimana sucinya, haramnya hari kalian ini, yakni haram, barakafikum, ketika Dzulhijjah, musim-musim haji apalagi, hari-hari itu adalah hari-hari haram untuk berperang. Diharamkan untuk berperang. Diharamkan untuk berjidal, berdebat, berkelahi, bersengketa. Fi syahrikum hadza, dan di bulan kalian ini, yakni Dzulhijjah ketika itu. Wa fi baladikum hadza, dan haramnya seperti di negeri kalian ini, yakni negeri Makkah, barakallahu. Jadi di antara kaum muslimin dilarang untuk ya saling berbuat ghasab, menumpahkan darah atau menginjak berkafikum kehormatan di antara mereka. Kemudian berkata penulis fikih muyassar barakafikum hafizahumullahu taala, fa'ala kulli man indahu matlamah li akhihi ayyatuba ila Allah wa yatahallalu min akhihi. Maka wajib bagi setiap orang yang pernah berbuat kezaliman kepada saudaranya untuk dia bertaubat kepada Allah. Kezaliman dalam hal darah, memukul sampai keluar darah. Walaupun tidak sampai keluar darah, itu ada kezaliman. Atau dalam hal harta, mencuri, gosok, riswah. Atau dalam hal kehormatan. Ya. Barakafikum. Menghibahi, melecehkan. Barakafikum. Wayatahallalu min akhihi, dan wajib bagi dia untuk mencari kehalalan saudaranya. Minta maaf. Sebutkan kesalahan dia, barakafikum, di hadapan saudaranya. Namun, ada sebagian, barakafikum, pengecualian, kita tidak minta kepada kehalalan kepada saudara, manakala dirasa muncul kemungkaran atau kemadorotan yang besar, barakafikum. Maka dengan itu, hendaknya dia mendoakan saudaranya yang dia zalimi dengan doa kebaikan. Kemudian memuji-muji, barakafikum. Ya, tidak merusak kehormatannya, barakafikum. Wa yatlubu minhul afwa fid dunya, dan hendaknya orang yang berbuat zalim terhadap saudaranya, dia mencari atau meminta maaf ketika di dunia. Karena kalau sudah di akhirat, amal soleh tidak bermanfaat. Karena tidak bisa beramal soleh lagi. Yang tidak sholat di dunia tidak bisa lagi untuk sholat. Di alam kubur tidak bisa beramal soleh. Di antaranya, mau minta maaf kepada saudaranya tidak bisa. Liqaulihi alaih salatu wassalam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 2449, bahwasanya Nabi bersabda, "Man kanat lahu matlamah li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallaluhu minhu." Barang siapa yang memiliki dosa kezaliman terhadap saudaranya, baik kezaliman berupa merusak kehormatannya atau sesuatu yang lain, mengambil hartanya secara gosok, ya, menipu atau yang lain-lain, Barakah fikum, maka hendaknya dia meminta kehalalan saudaranya. Al-yaum, ketika itu. Secepatnya. Qabla alla yakuna dinar wala dirham. Ingatlah pada sebuah hari. Suatu hari. Ya. Yang sebelum mata uang emas dan perak tidak lagi berguna, yakni pada hari kiamat. Ya, ingatlah pada hari itu. Maka segera meminta kehalalan saudaranya. In kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri matlamatihi. Ini keadaannya sekarang. Ketika dia tidak meminta kehalalan saudaranya karena kezaliman, lalu dia meninggal. Meninggal dalam dalam keadaan membawa dosa kezaliman. Ketika di hari kiamat dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang yang berbuat zalim dengan maklum yang didolimi, in kana lahu amalun soleh. Kalau orang yang mendolimi tadi membawa amalan soleh, ya, maka diambil amalan soleh orang yang berbuat zalim tadi, ya, sesuai dengan kadar kedolimannya terhadap saudaranya, barakallahu fikum, lalu diberikan kepada saudaranya yang dizalimi. Jadi, barakallahu fikum, transfer pahala. Diambil pahalanya, amalan solehnya, diberikan kepada yang, barakallahu fikum, dizalimi. Ini amalan soleh yang diterima, ya, yang diambil itu, yang ada pahalanya. Kalau ternyata yang berbuat zalim ini tidak punya amalan soleh, memang orangnya itu jahat, tidak taat, tidak soleh, tatkala di dunia, namun membawa dosa kezaliman, wa illam yakun lahu hasanat, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau ternyata yang berbuat zalim tadi tidak membawa amalan soleh, maka, barakallahu fikum, dosa-dosa, kejelekan-kejelekan orang yang terdolimi diambil, diberikan kepada orang yang mendolimi. Fahumila alaihi, lalu ditanggung oleh orang yang mendolimi. Disebutkan dalam hadis, barakatukum, riwayat yang lain, sebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, barakatukum, ketika sudah diberikan, ya, kejelekan-kejelekan kepada dia, orang yang berbuat zalim dalam keadaan dia sendiri tidak lagi memiliki kebaikan, maka neraka, ya, adalah tempatnya. Maka barakallahu fikum, haramnya kezaliman dan bahayanya kezaliman. Kezaliman yang paling besar itu apa, Pak Wahyu? Kezaliman yang paling besar oleh seorang hamba itu berupa apa? Ya? Anu, umum, cara umum, kita bilang cara umum, kezaliman yang paling besar itu, ya? Apa, Pak Mundi? Apa? Inna syirka la zulmun azim. Dalam surat Luqman. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Ketika dia mati dalam keadaan bawa dosa syirik, tidak pakai seperti ini, diambil kebaikannya, tidak, tapi sudah kafir. Ketika mati dalam keadaan semua kebaikannya terhapus, amalan kebaikannya terhapus. Tapi kalau kezaliman yang lain terhadap hamba-hambanya, faqad syatama hadza, kata Nabi, dia mencela orang ini, waqad daraba hadza, dia memukul orang ini, mencela, memukul, berkata mencuri, intinya dengan cara yang zalim, tidak tanpa hak, maka itu disebut kezaliman. Kalau kezaliman, barakallahu fikum, ya, yang seperti itu terhadap hambanya, ya, hukumannya aja adalah perkara yang berat, ya, sampai diambil pahalanya. Kalau tidak punya pahala, kemudian kejelekan orang yang didolimi ditimpakan kepada yang berbuat zolim, lalu bagaimana kalau itu adalah kesyirikan, ya, akan hilang. Barakatikum. Berbeda halnya dengan membalas. Namun balasan itu berupa kisos. Ada orang dipukul sekali, maka dia balas sekali. Maka memaafkan itu lebih baik. Dia dipukul, berkomikum, pakai penggaris. Tapi dia balas pakai rotan. Maka ini zalim. Barakatikum. Dia diejek, dia balas ngejek plus gogem, maka ini zalim. Maka barakatikum, memaafkan adalah lebih baik. Ini dibahas dalam kitab fikih, karena biasanya kalau terjadi muamalah, ya, jual beli atau muamalah sesama tetangga masyarakat, terkadang muncul yang namanya gosok. Mengambil secara paksa harta orang lain. Barakafikum. Mungkin karena iri. Ya. Karena dia tidak mendapatkan barang itu. Maka dibahas. Barakafikum. Walaupun ini juga menyangkut akhlak. Sekarang permasalahan yang kedua. Tentang hukum yang terkait dengan gosok. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fil ahkamil muta'alliqati bil ghasbi, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ghasab. Al-awwal, yang pertama, yajibu 'alal ghasibi raddul maghsubi bihalihi wa in atlafahu radda badalan minhu. Wajib bagi orang yang berbuat ghasab, mengambil harta orang lain secara paksa, untuk mengembalikan barang yang digosok sesuai keadaannya, utuh. Namun apabila ternyata dia merusaknya, maka dia harus mengganti sebagaimana aslinya. Barakallahu. Ini hukum yang pertama. Barakallahu. Namun juga harus minta maaf kehalalannya. Ya. Atsani, hukum yang kedua. Yaljimul ghasibi atau yaljimul ghasibu raddul maghsubi biziyadatihi sawa'un kanat munfasilah aw muttasilah. Konsekuensi bagi orang yang melakukan ghasab, dia mengembalikan barang yang digosok disertai adanya tambahan. Tambahannya ini berupa apa? Ya, dikembalikan kepada orang yang digosok tadi. Tambahannya apa? 3 kali lipat. Wah, jangan. Kalau enggak mampu ya sudah. Tambahannya ya jelas, minta maaf jelas. Atau tambahannya ya mungkin pulsa atau apa, barakatikum. Sama saja tambahan tadi diberikan secara terpisah atau langsung. Barakahikum. Dia gosok, setelah itu dia minta maaf, tahu kalau itu dosa, ditambahi barakahikum makanan. Ya, barakahikum. Atau yang lain-lain. Atau uang, barakahikum. Karena terkadang barang yang digosok itu adalah barang pesanan orang. Yang dengan itu ketika itu dia dimungkinkan mendapatkan keuntungan. Ternyata digosok oleh orang lain, ketika dikembalikan ya tidak ada keuntungan yang seharusnya laku misalkan. maka hendaknya diberi tambahan. Ditanya barakah hukum. Asalik yang ketiga, al-ghasib. Iza tasarrafa fil maghsubi bibina'in aw ghars. Umira biqil'atin iza talabahu al-maliku bidzalik. Orang yang melakukan ghasab. Ghasab ya, mengambil sesuatu secara paksa. Apabila dia menggunakan barang yang digosok, uang misalkan, untuk membangun rumah, atau membangun bangunan, atau untuk bercocok tanam, maka wajib untuk dicabut, ya, diambil. Apabila barakah fikum penguasa memerintahkannya, dicabut, diambil. Nah, dicabut, diambil. Apabila penguasa memerintahkannya. Barakah fikum. Sudah terlanjur berupa bangunan, ya bangunannya dijual. Tapi bukan keuntungan milik orang yang gosok. Tapi diberikan kepada yang digosok. Berupa tanaman yang sudah berkofikum, ternyata hasilnya sudah besar. Misalkan dia gosok uang, sejumlah uang untuk beli bibit jagung. Ternyata ditanami sudah 3 bulan, 4 bulan, sudah berupa jagung, bahkan panen. Maka diambil semuanya oleh penguasa. Ya, berkofikum. Dia tidak berhak mendapatkan sosok apa-apa. Karena itu hasil gosok, bukan milik dia. Dan disebutkan dalam hadis, seseorang yang darah dagingnya itu tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula bidzalik, maka neraka lebih layak untuk ya memangsa orang tadi. Memang barakah fikum, hidup di dunia itu berat. Ya, berat. Barakah fikum. Jadi konsekuensinya barakallahu fikum harus ya tetap sabar. Arabi hukum yang keempat, al-maghsubu idza taghayyara aw qalla aw rakhusa damanal ghasibu an-naqsa. Barang yang digosok, barang yang digosok, mobil, uang, hewan, misalkan kendaraan, barang berharga. Barang yang digosok, apabila ketika digosok, kemudian dibawa lari, diambil, ternyata berubah fungsinya, misalkan, ya, agak rusak, error, atau berkurang, maka tanggungan kekurangan, kerusakan ditanggung oleh orang yang gosok. Ketika dikembalikan ya harus sebagaimana mestinya sebelum digosok. Ini seperti poin yang pertama tadi. Barakallahu. Al-khamis. Hukum yang kelima. Al-irtisabu qad yakunu bil khusumah wal aymanil fajirah. Terjadinya gosok terkadang terjadi dengan adanya khusumah, persengketaan. Ada dua orang bersengketa, ternyata salah satunya berbuat zalim, mengambil paksa, curang. Barakah fikum. Ada orang misalkan ya punya usaha. Dia mengumumkan, siapa yang mau usaha dengan saya? Dia memberi modal setiap bulan 1 juta, 1 juta. Kalau sudah genap 12 juta, yakni 1 tahun, ya, maka nanti, atau dia belum menyebutkan sampai nominal tertentu, ya, maka nanti setiap bulan dia dapat. Ketika baru 2 bulan, 3 bulan tidak mampu bayar, dan memang belum dapat misalkan, kalau sudah lunas sampai 12 juta misalkan, barakallahu fikum, dia baru dapat, dalam keadaan di tengah perjalanan dia tidak mampu untuk meneruskan, baru 6 juta misalkan, dia minta uangnya. Kalau minta uang, barakallahu fikum, mungkin kalau ada, ya, dikembalikan itu masih mending, walaupun itu diambil sebagian ada kedzaliman. Tapi tidak dikembalikan sama sekali karena tidak sesuai dengan syarat di awal, tidak sampai 12 juta. Kalau sudah 12 juta, maka nanti setiap bulan dapat. Di pertengahan dia tidak mampu melanjutkan, tidak dikembalikan sepeser pun. Maka seperti ini disebut ghasab. Adanya sengketa akhirnya. Lu kan enggak ada ketentuan awalnya. Iya, tapi begini-begini bersengketa akhirnya barakah hukum uang tidak bisa kembali. Maka ghasab ternyata dan terkadang terjadi seperti itu. Adanya persengketaan 2 orang atau 3 orang. Wal aymanil hajirah, dan terkadang terjadi dengan adanya sumpah-sumpah palsu. Ya, barakah hukum. Dan yang terakhir, hukum yang terakhir. As-sadis. Jami'u tasarrufatil ghasib batilah. In lam ya'zan biha al-malik. Semua kepengurusan atau semua perkara yang diperbuat oleh orang yang ghasab dari harta ghasab, barakallahu fikum, maka itu adalah batil, haram. In lam ya'zan biha al-malik, apalagi manakala penguasa tidak mengizinkannya. Ada orang ghasab, maka dia pakai untuk A, untuk keperluan A, keperluan B, itu haram. Barakallahu fikum. Maka diambil alih oleh penguasa, dikembalikan kepada orang yang digosopi tadi. Barakallahu fikum. Jadi penguasalah yang berhak untuk barakallahu fikum mengatur, mengurusi. Barakallahu fikum. Kalau memang ya barang gosop tadi tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahnya. Atau persengketaan tentang barang gosop tadi sampai kepada kepengadilan. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini barakallahu pembahasan terkait gosop. Ya. Hukum dan hukum-hukum yang terkait dengan barakah hukum, ghasab, telah dibahas dalam bab yang ke-15 ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang ke-16 tentang sulhu, yakni perdamaian. Ya, perdamaian. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadal qadar. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا وحفظكم الله بارك فيكم.